الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعه yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali bersama pada kesempatan yang berbahagia ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ad-Da'u Wad-Dawa, penyakit dan obat. Atau judul yang lain dari kitab ini adalah Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Jawaban yang lengkap bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Kita sudah selesai dari pembahasan tentang doa-doa yang lafaznya adalah doa-doa yang utama, ya. Doa-doa dalam kesempitan, ya. Kemudian beberapa penyebab terkabulnya doa. Ini pelajaran yang sebelum ini. Beberapa faktor yang membuat doa itu berharga, membuat doa tersebut diterima oleh Allah. Ya. Di antaranya kebutuhan, kemudian menghadap Allah, kemudian melakukan kebaikan sebelum berdoa, kemudian juga mencari waktu yang mustajab. Ya, ini diantara faktor-faktor pendukung terkabulnya doa. Nah, sekarang kita lanjut ke pasal yang berikutnya, bahwa doa itu umpama senjata. Ya, inilah layak tema yang dibuatkan untuk pembahasan sekarang ini, yaitu doa umpama senjata. Ya. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal-ad'iyatu wat-ta'awudhatu, ya, wal-ad'iyatu wat-ta'awudhat. At-ta'awudhat, ta'awud, ya, ucapan a'udhu billah atau doa-doa meminta perlindungan, zikir-zikir yang di situ ada isti'adzahnya, itu dimaksud dengan ta'awud. Ya, bimanzilatis silah. Ya, doa dan doa-doa serta ta'awudz, ya, seperti kedudukan senjata. Ya, bimanzilatis silah. Apa kaitan antara doa dan ta'awudz ini dengan senjata? Kata beliau, wassilahu bidharibihi la bihaddihi faqat. Ya, senjata itu akan berfungsi dengan penggunanya. Ya, dengan penggunanya, bidharibihi. Dimaksud dengan senjata di sini oleh Ibnu Qayyim adalah pedang. Senjata perang. Ya. Jadi senjata dalam perang ini itu berguna untuk memukul musuh, itu bukan hanya dengan adanya senjata itu saja, tetapi faktor yang lain adalah penggunanya, bidharibi, yang memukul dengan senjata ini itu tentaranya. Ya. La bihaddihi faqat, bukan sekedar karena ketajamannya. Ya. Senjata walau bagaimanapun tajamnya, kalau tidak ada yang menggunakan, juga tidak berfungsi. Tidak ada yang memukulkan. Jadi, wassilahu bidharibihi, senjata baru berfungsi dengan penggunanya, yang menggunakan dari manusia. La bihaddihi faqat, bukan sekedar dengan ketajamannya. Benar apa tidak ini? Ya. Nanti bagaimana hubungannya dengan doa dan ta'awudz ini nanti akan diuraikan oleh beliau. Kana silahu silahan tamman la afata bihi. Ya. Ada sebuah senjata. Ini analoginya, ini perumpamaannya, ilustrasinya ya. Kana silah, ada sebuah senjata, pedang misalnya. Pedang ini pedang yang sangat sempurna. Silahan tamman. La afata bihi. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya. Bentuknya, ketajamannya, bahan besinya. Ya. Ini juga luar biasa. Itu unsur yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaidu saidun qawi. Wasaidu saidun qawi. Dan kedua, lengan. Lengan yang yang menebaskan senjata itu lengan yang kuat. Ya. Lengan yang kuat. Wal mani'u mafqud. Sementara objeknya tidak ada menggunakan penghalang. Ya. Wal mani'u mafqudun. Objeknya tidak ada yang menghalangi untuk ditebaskan kepadanya pedang yang tajam tadi dengan lengan yang kokoh, yang kuat. Nah, inilah unsur yang ketiga. Wal mani'u mafqud, yang menghalangi tidak ada. Ya. Pedang tajam, lengan kuat, objek yang diserang tidak ada pelindungnya. Ya. Kemudian untuk menebaskan pedang tersebut itu juga tidak ada yang menghalang-halangi. Apa yang terjadi? Hasalat bihin nikayatu fil adu. Maka dengan pedang yang tajam tadi, lengan yang kuat akan membinasakan musuh. Ya. Hasalat terjadi dengan pedang yang kuat, pedang yang tajam, lengan yang kuat, penghalang tidak ada, akan terjadi dengannya an-nikayah, penghancuran, pembinasaan terhadap musuh. Nah, itu baru berfungsi pedangnya. Ya. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalath, tatkala satu dari tiga unsur tadi. Apa tiga unsurnya? Tajamnya pedang, lengan yang kuat, tidak ada yang menghalang-halangi. Kalau satu dari tiga unsur tadi tidak ada, takhallafat ta'thir, maka hasil dari pedang itu pun akan hilang. Ya. Fungsi dari pedang itu pun akan hilang. Takhallafa, hilang, pergi. Ya. At-ta'thir, pengaruh. Hasil. Andai kata pedangnya kuat, tajam, sementara lengan yang menebaskannya lemah. Terkadang pedang-pedang ini kalau semakin berat, semakin luar biasa. Ya. Semakin luar biasa. Ya. Sehingga yang mengangkat, yang menggunakannya pun orang yang kuat. Ternyata yang menggunakan pedang ini orang lemah. Akan sempurnakah tugas pedang tadi? Tentu tidak. Tentu tidak. Andai kata lengan yang menggunakan ini sangat kuat, tetapi pedang yang digunakan tumpul, hasil dari perbuatan menyerang musuh tadi pun berkurang. Kualitasnya ya berkurang. Dan bila mana pedangnya tajam, ya, pedangnya tajam. Sementara dan lengannya kuat, tetapi ketika hendak ditebaskan ke leher musuh tadi menghalanginya dengan perisai. menghalangi dengan perisai, atau untuk menebaskan di bawah hujan atau hujanan panah, sehingga pedang yang tajam dan lengan yang kuat tadi juga tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Itu penghalang-penghalangnya. Jadi kapan baru pedang ini menghasilkan hasil yang sempurna? Ketika ada tiga unsur tadi. Pedang tajam, lengan kuat, kemudian tidak ada penghalang. Untuk mencari kesempatan tidak ada penghalang ini, inilah keahlian perang. Kan semua senjata ada. Tameng semua menggunakannya. Tapi kapan si pengguna pedang ini melihat kesempatan untuk menebas leher, untuk menebas lengan? Ya. Makanya di antara pasukan yang berperang di medan perang dahulu, ada yang tertebas putus lengannya. Kita mengenal Mus'ab bin Umair. Ketika diperintah untuk memegang bendera perang, putus lengan kanannya, putus lengan kirinya. Ini keahlian musuh untuk melihat kesempatan menebas lengan, menusuk dada, menebas leher. Ini keahliannya. Ini yang mencari kesempatan yang ketika tidak ada penghalang. Ini keahlian perang. Ya. Karena semua orang memakai perlengkapan yang sama. Ya, semua orang memakai perisai, semua orang memakai penghalang-penghalang. Ya. Bagaimana bisa pedang itu ditebaskan ke leher, ditebaskan ke lengan, menusuk. Ya. Organ-organ vital yang ada di dada, di perut misalnya, ini semuanya keahlian perang. Keahlian ya, dalam peperangan. Nah, ini yang dimaksud tidak adanya penghalang. Jadi ketika tiga unsur itu berkurang, satu, dua, atau sama sekali tidak ada. Pedang tumpul, lengan yang menggunakannya juga lemah, kemudian yang ditebas itu perisainya luar biasa, atau pandai juga orang yang dilawan tadi untuk mengelak, maka pedang itu tidak berguna sama sekali. Bila mana ketiga-tiganya ada, maka akan terjadilah sesuatu yang sangat diinginkan untuk menghilangkan atau membinasakan musuh, kata Ibnu Qayyim. Selesai kita dari pedang dan lengan serta tanpa ada penghalang, hubungannya dengan doa apa? Hubungannya permisalan ini dengan doa apa? Kata Ibnu Qayyim, fa idza kana ad-du'a'u fi nafsihi ghairu salih. Ini doa itu umpama senjata tadi kan? Doa dan ta'awudz itu umpama pedang. Jadi yang menjadi perumpamaan pedang itu adalah doanya. Jika doanya secara fa idza kana ad-du'a'u fi nafsihi ghairu salih. Kalau sudah doanya itu tidak baik. Bukan dari doa yang diajarkan oleh Nabi misalnya, atau doanya ya, doanya tidak seperti pedang tajam tadi. Doanya tumpul. Ya, doanya tumpul. Awad awidda'i la yajma' baina qalbihi wa lisanihi fid du'a. Kekuatan lengan tadi adalah kekuatan jiwa yang berdoa dalam mengangkat doanya. Yang tadi terkumpul di dalamnya adalah harapan agar Allah mengabulkan, ya, kebutuhan yang luar biasa, ikhlas dalam berdoa, ini semuanya kekuatan lengan. Ya. Doanya tadi senjata, kekuatan lengan adalah keadaan yang berdoa, orang yang berdoa itu kekuatan lengannya. Ya. Bila mana sebuah doa pada dirinya tidaklah baik, doa yang menyalahi tuntunan atau yang berdoa tidak mengumpulkan di dalam kalbunya atau tidak menggabungkan antara kalbu dengan lisan. Ya. Kalau ucapan lidahnya luar biasa. Ya, sangat indah didengar oleh telinga. Apalagi dengan nada-nada yang membuat orang menangis mendengarnya, tetapi hatinya tidak mengiringi ucapan lidah tersebut. Ya. Hati tidak hadir sama sekali. hatinya kemana-mana, lisannya berdoa. Ini lengan tidak kuat. Lengan tidak kuat. Lengan kuat itu adalah gabungan antara ucapan lisan dengan keinginan kalbu. Itu yang lengan kuat tadi. Doa memang sudah ma'thur. Doa yang bahkan dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Doa yang diambil dari doa-doa orang-orang saleh dahulu. Ya. Kemudian di dalam yang berdoa ini menggabungkan antara kehadiran hati dan ucapan lidah. Kemudian kata beliau, bila mana doa sudah tidak baik, kemudian yang berdoa pun hanya sekedar ucapan lidah, au kana thamma mani'un minal ijabah, atau tercampuri doa tadi oleh penghalang-penghalang doa. Dia sudah tajam. Ya, doanya sudah doa yang baik. Kemudian yang berdoa ini pun benar-benar berharap, ya, terkumpul antara keinginan kalbu dengan ucapan lidah. Cuma doanya untuk naik dihalangi oleh makan riba, ya, makanan haram. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Makanya ada penghalang doa untuk naik. Walaupun dia doanya tajam, pedang seumpama pedang yang tajam tadi, kemudian yang berdoa itu pun seperti umpama lengan yang kokoh dan kuat tadi, tetapi dihalangi oleh dosa-dosa. Nabi SAW sudah mencontohkan dalam hadis itu, Innallaha amara al-mu'minina bima amara al-mursalin. Allah memerintahkan orang yang beriman seperti perintah Allah kepada para rasul. Ya, untuk makan-makan yang haram, yang halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang halal. Allah juga memerintahkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan yang halal ini, yang halal ini perintah Allah. Bukan hanya kepada orang yang beriman biasa, bahkan kepada semua para rasul. Lalu Nabi setelah menyebutkan itu mengatakan, thumma dzakara ar-rajula, kata perawi, Nabi menyebutkan seseorang yang doanya sudah umpama pedang yang tajam, jiwanya pun sudah umpama lengan yang kuat tadi. Nabi mengatakan, thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila as-sama. Yamuddu yadahu ila sama. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Jadi sudah ada empat yang menjadikan doa ini sudah terkumpul di dalamnya antara pedang yang tajam dan lengan yang kuat tadi. Ya. Segala sarana untuk dikabulkan sudah ada. Pertama, waktu mustajab. Waktu safar. Ya, waktu safar. Kemudian menghinakan diri kepada Allah dengan penampilan. Dengan menampakkan bahwa kita benar-benar hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha aghbar. Kemudian menengadahkan tangan, ini termasuk penyebab terkabulnya doa. Menengadahkan tangan. Kemudian yang keempat, memuji Allah dengan nama-namanya. Yaitu ya Rabb, ya Rabb. Ya. Semua faktor terkabul sudah ada. Cuma ternyata ada penghalang. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya dari yang haram, minuman dari yang haram, pakaian dari yang haram, dan disuguhkan terus yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka mustahil diijabah oleh Allah. Ini yang penghalang. Ini yang penghalang. Ya. Ketajaman doa, kekuatan batin untuk mengangkat doa itu tidaklah membawa doa itu naik ke langit. Karena ada yang menghalangnya untuk naik. Ya. Dia tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga unsur tadi ini yang membuat doa itu menjadi doa yang mustajab, yang benar-benar didengar dan dikabulkan oleh Allah. Diumpamakan oleh Ibnu Qayyim dengan pedang. Doa dan ta'awudzatu kassilah. Ini subhanallah, agar kita bisa semakin memahami hakikat doa, percontohannya luar biasa. Pedang yang tajam belum tentu berguna bila yang menggunakan tidak pandai atau tidak kuat. Mengangkatnya saja dia sudah hoyong. Ya. Mengangkat untuk menebaskannya sudah tidak mampu. Bagaimana mungkin pedang itu berfungsi? Itulah perumpamaan doa. Doanya benar-benar doa yang diambil dari Al-Quran. Doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya. Tetapi hati yang mengucapkannya kosong, maka tidak berguna. Ya. Kalaupun hati yang mengucapkannya penuh dengan harapan kepada Allah, ternyata ada penghalang-penghalang tadi, juga tidak akan naik ke langit. Makanya tiga unsur dalam berdoa tadi harus ada. Ya. Benarnya doa, doa yang diiringi oleh hati dan lisan, kemudian tidak adanya penghalang. Tidak adanya penghalang. Kata beliau, أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. Kita ulangi dari awal kesamaan antara pedang dengan doa tadi. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح. Ini yang tidak tajam. Apabila doa pada dirinya tidaklah doa yang baik. Awid da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a, atau si pendok yang berdoa ini tidak menggabungkan antara kalbu dan lisannya saat berdoa, ini yang tadi lengan yang kuat. Aw kana thamma mani'un minal ijabah, atau di sana ada yang menghalangi doa itu dikabulkan, seperti contoh-contoh yang ada dalam hadis, lam yahsulil atharu, maka doa tersebut tidak memiliki pengaruh. Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Ini yang sekarang, yang mungkin seringkali orang mengeluhkan. Saya sudah selalu berdoa. Saya sudah lama berdoa tapi tidak ada hasilnya. Tiga hal ini yang harus kita perhatikan. Doanya benar apa tidak? Apakah doa yang Nabi mengabarkan Allah akan mengabulkan? Ya. Atau sikap orang yang berdoa juga tidak mendukung untuk dikabulkan doa? Yaitu tidak menggabungkan antara hati dan kalbu, atau semena-mena dalam berdoa. Ya. Ta'addi fid doa. Meminta sesuatu yang detail. Ya. Ya Allah, saya butuh surga yang kamarnya seluas 1000 x 1000 meter. Ya. Di dalamnya tempat tidurnya, kasurnya, dipannya, kemudian dekat dipannya ada kaca, ada meja hias, di situ ada ini semuanya ta'addi doa yang diperintahkan oleh, yang diajarkan Nabi, mintalah surga, karena surga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Surga itu di atas bayangan kita, di atas khayalan kita. Ya, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, kata Allah dalam hadis qudsi ini, di dalam surga apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi jangan kita sampaikan sesuatu yang pernah terlihat. Ya. Karena lebih dari yang terlihat oleh mata manusia. Apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Jangan minta kepada Allah sesuatu yang pernah terdengar oleh telinga kita. Karena di surga lebih dari yang pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan di surga itu disiapkan oleh Allah yang tidak pernah terhayalkan oleh manusia dari kelezatan. Pernahkah manusia membayangkan dia makan dan tidak ada pembuangan? Jangan dikira nanti istana di surga itu kamar kecilnya, WC-nya seluas 5 meter x 5 meter. Karena tidak ada itu, karena tidak ada pembuangan, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Tidak ada haid bagi wanita. Ya. Tidak ada haid. Ini di luar khayalan kita. Ya. Wanita yang menjadi pasangan laki-laki di surga, itu tidak akan pernah lepas keperawanannya. Pernahkah kita membayangkan ini? Tidak akan terkhayalkan oleh manusia. Pernahkah kita membayangkan bahwa sungai madu ada? Bukan per jeregen ya. Ini per sungai. Ya. Sungai madu, sungai khamar, sungai susu. Ini kan di luar khayalan kita. Makanya termasuk ta'addi meminta secara detail, dan ini kan merendahkan surga. Walaupun di dunia kita nampak itu yang termewah, ternyata itu merendahkan surga yang Allah siapkan lebih dari yang dikhayalkan oleh manusia. Tidak pernah terlihat oleh mata dan dari pemandangan, dari keindahan, dan tidak pernah terdengar oleh telinga dari kemerduan suara. Bercerita, bercakap-cakap saja ini sudah merdu. Ya. Ucapan, bicara, cengkerama. Ya. Apa bahasa Allah? Tidak. Orang yang kojo baca cito-cito aja. Mambual. Mambual. Itu nikmat. Indah. Ya. Ucapan-ucapan yang indah. Illa qilan salaman salama. Ucapan yang membuat kita mendengar dari ucapan saudara kita itu, kita merasa tenang, merasa nyaman. Di dunia ini, jangankan orang jauh, orang yang dekat dengan kita saja, pasangan kita, ada kalanya kata-katanya menyakitkan sekali, yang membutuhkan kesabaran yang ekstra agar tidak terjadi apa-apa. Ya. Tetapi di surga, ucapan di semua yang kita dengar dari orang-orang di surga, ucapan yang indah. Terkadang kita butuh untuk mendengarkan kata-kata mereka. Ya. Lalu kita meminta sesuatu yang kita bayangkan hanya di dunia saja. Kenikmatan dunia. Ini merendahkan surga. Makanya tidak boleh kita meminta dalam bentuk yang seperti itu. Mintalah surga. Minta kepada Allah surga. Dan minta yang tertinggi dari surga Allah SWT. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta surga, minta yang tertinggi. Dan ada catatan penting, bahwa kita beribadah ini harus ada harapan untuk mendapatkan surga. Dan ini bukan bertentangan dengan ikhlas. Karena yang menjanjikan surga dengan amalan ini Allah SWT. Ketika Allah bercerita tentang surga, lalu Allah katakan itulah balasan disebabkan oleh apa yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan dari ibadah. Ya. Setelah Allah ceritakan tentang balasan surga, bagi mereka yang mendapatkannya, semua kita insya Allah, kita berharap kepada Allah untuk mendapatkannya, diberi oleh Allah surganya dengan segala kenikmatannya, itu semua didapatkan oleh penghuni surga, disebabkan dengan amalan. Makanya sangat keliru ketika orang mengatakan, bila Anda beramal lalu mengharapkan surga, ini tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Justru yang menyuruh untuk itu Allah SWT. Ya. Allah SWT yang menyuruh kita meminta surga. Allah SWT yang menganjurkan kita ketika beramal mengharapkan surga. Ya, mengharapkan surga. Nabi SAW justru menjanjikan setiap amalan itu dengan surga. Barang siapa yang begini, maka akan mendapatkan begini. Barang siapa yang melakukan ini, maka dibangunkan oleh Allah untuknya istana di surga. Ya, semuanya dikaitkan dengan surga. Maka sangat keliru. Seperti yang kita katakan tadi, orang yang mengatakan beramal itu kalau masih mengharapkan surga tidaklah ikhlas. Ya, tidaklah ikhlas. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kita kepada perumpamaan yang luar biasa tadi dari doa, yaitu umpama senjata, umpama pedang. Pedang tajam belum tentu bisa difungsikan. Dia harus diiringi oleh faktor yang lain, yaitu kekuatan yang menggunakannya. Kekuatan lengan, kekuatan badan yang menggunakan pedang tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak adanya penghalang. Begitu juga doa. Akan menjadi doa yang ampuh, yang dikabulkan oleh Allah, yang menembus langit ketujuh-tujuhnya untuk sampai kepada Allah, itu harus ada tiga faktor tadi. Doanya yang benar. Makanya ada doa yang tidak benar. Seperti yang kita contohkan tadi, meminta surga dengan rincian kita sendiri. Ini doa yang tidak benar. Kemudian doa untuk berdoa kepada Allah meminta untuk berdosa. Ya Allah, bunuhlah si pulan. Celakakanlah saudara saya untuk memutuskan suatu rahim misalnya. Ya Allah, ya, bangkrutkanlah abang saya, paman saya. Ini semuanya qati'atu rahmin yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian doa-doa yang ada unsur dosa, unsur kesyirikan. Ya. Doa-doa yang justru tidak pernah dituntun oleh agama. Ya. Ini benarnya doa pada dirinya, kemudian yang kedua yang berdoa itu juga ya berdoa dengan ikhlas menghadirkan hati, kemudian yang ketiga tidak ada penghalang yang menghalangi doa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi penghasilan yang haram. Ya. Bisa jadi makna yang haram ini zatnya yang haram. Ya. Zat makanan itu yang haram atau hasil dari penghasilan yang haram, dari pekerjaan yang haram, dari transaksi yang haram. Ini semuanya masuk dalam ungkapan wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Maka berhati-hati dari penghasilan yang haram. Ya. Yang tersebar luas sekarang ini adalah riba. Ya, riba adalah harta yang haram, harta riba, dengan berbagai macam cara, baik itu dalam hutang piutang atau dalam jual beli, yang menghasilkan keuntungan, yang mana keuntungan tadi dengan cara penipuan, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ini adalah harta yang haram. Bisa jadi itu riba, bisa jadi itu disebabkan oleh kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan, ini semuanya harta haram. Ya. Pinjam-meminjam yang menarik keuntungan. Yang dipinjam 1 juta, kemudian didapatkan dari meminjamkan ini 1.500.000. 500-nya yang menyebabkan, yang 500 itu menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. 500 itu yang nanti membuat kehidupan kita hilang keberkahan. Kita selalu dimurkai oleh Allah. 500 tersebut yang membawa ke neraka. Yang membuat kita menegakkan, yang menjadikan Allah menegakkan bendera perang dengan kita. Ya. Bendera perang dengan kita. Maka berhati-hati. Ya. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun orang berupaya untuk membuat istilah-istilah yang menarik, dia tidak lagi dikatakan riba. Ya. Dia dibuatkan dengan nama-nama yang indah. Ya, nama-nama yang indah. Ya, siapa yang tidak kenal yang tidak tertarik dengan bunga? Ya. Namanya bunga. Namanya bunga. Tetapi dia neraka. Ya, namanya bunga, hakikatnya neraka. Maka berhati-hati. Yang masih bertransaksi ini takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti dihadapkan kepada Allah, kemudian nanti dihisap oleh Allah harta kita. Dari mana kita dapatkan, untuk apa kita gunakan? Mengingat akhirat membuat kita mudah beribadah, semangat melakukan ketaatan, membuat kita mendapatkan kekuatan untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Ya, pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai kita dan perumpamaan ini menjadi acuan bagi kita. Upaya bagaimana kita berusaha membayangkan doa kita itu tak ubahnya seperti pedang tadi, yang kapan dia bisa berfungsi? Berfungsi dengan baik, yaitu ketika dia tajam. Maka carilah doa-doa, ya, pelajarilah doa-doa, hafal doa-doa. Subhanallah, saya kemarin di Madinah itu ada sesuatu yang menarik perhatian saya dari pelajaran Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, yang kita juga jarang melakukannya, yaitu menutup pelajarannya dengan doa yang panjang, ya. Dan kumpulan doa-doanya, subhanallah, doa-doa yang menyentuh. Ya, doa-doa yang menyentuh. Yang seakan-akan baru masuk ke telinga kita. Doa-doa menyeluruh, ya, komprehensif. Menyangkut semua hal. Ya, ampunan dosa yang terkecil, Ya Allahumma ighfir lana dzunubana kullah. Ya. Diqqahu wa jullah. Sirrahu wa alaniyata. Awwalahu wa zahirah. Ya Allah, ampunilah dosa kami semuanya. Yang halus maupun yang kasar. Bayangkan? Tidak tersisa. Ya. Yang zahir maupun yang batin. Yang dari awal maupun sampai akhir. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintakan ampunan untuk ini juga termasuk doa yang baru saya dengar atau mungkin baru terdengar pertama kali, yaitu meminta doa kebaikan dan ampunan untuk kakek nenek kita. Ya. Sementara doa kita kan Allahumma ighfir lana wali walidina atau wali walidaina. Ya. Walaupun kata-kata walidaina ini semua mencakup sampai ke atas, tetapi ada tambahannya wali walidihim dan orang tua mereka. Orang tua dari orang tua kita, terus seterusnya. Ini juga yang menarik perhatian saya ketika kita mengaminkan doa beliau. Dan memang subhanallah, selesai dari pelajaran itu, ada kepuasan. Ada kepuasan batin, ada ketenangan ketika pelajaran di samping maklumat yang kita dapatkan dari pelajaran, kita mendapatkan doa dari orang yang baru selesai melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan. Karena di antara yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya atau pasal sebelumnya, di antara doa itu mendapatkan kekuatan adalah ketika diangkat kepada Allah setelah melakukan ketaatan. Ya. Di sini dikatakan au hasanatun taqaddamat min, yaitu doa setelah berbuat kebaikan. Ya. Seperti sholat, kemudian sebelum salam kita berdoa. Bukankah Nabi mengajarkan berdoa sebelum salam? Setelah selesai sholat. Ya, setelah semua bacaan sholat selesai, dan sebelum salam kita diajarkan untuk meminta perlindungan. Ini menjadikan doa itu istimewa. Karena kita selesai dari ibadah. Kemudian berdoa yang lain. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Baru kita salam. Diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya selalu mengingatkan tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Yang dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai dia berdoa itu, tiba-tiba datang salah satu dari dua wanita yang dibantunya. Menawarkan, subhanallah, ya, ja'at ihdahuma tamsi ala istihya. Ya, datang salah satu dari dua wanita muda yang dibantu sebelumnya oleh Nabi Musa, mengatakan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah saya mengundangmu untuk memberikan balasan atas kebaikan yang telah engkau lakukan kepada kami. Subhanallah, baru saja selesai berdoa. Setelah dia melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang dilakukan Nabi Musa sebelumnya? Menolong dua wanita yang tadi. Mereka, ya, yang mengembala kambing. Tapi mereka tidak mampu untuk memberikan minuman kepada kambing gembalaan mereka. Disebabkan yang lain-lainnya laki-laki semuanya. Ini juga menunjukkan bahwa wanita ini wanita yang luar biasa. Menjaga kemuliaan, menjaga kehormatannya, dan tidak berbaur dengan laki-laki. Ya, mereka berdua menghalang-halangi kambingnya untuk berkumpul dengan kambing laki-laki pengembala yang lain untuk memberi minumnya. Nah, kemudian Nabi Musa menawarkan jasa. Ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'au wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa memberikan minuman kepada gembalaan kami ini kecuali semua yang sudah selesai, yang memberi minum selesai dan kami baru melakukannya. Akhirnya Nabi Musa membantu mereka. Fasaqalahuma. Selesai dia membantu dua wanita itu dan dia summa tawalla ila dhilli. Kemudian dia kembali untuk berteduh di bawah sebatang pohon. Lalu dia berdoa. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah. Ya, maksudnya adalah memohon kebaikan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai berdoa datang wanita tadi. Dan ternyata wanita itu membawa keberkahan. Setelah sampai Nabi Musa dengan wanita tadi dengan tuntunan pelajaran yang sangat luar biasa. Dari berangkatnya Nabi Musa bersama wanita tadi yang menyampaikan pesan ayahnya, yaitu mengundangnya. Nabi Musa menyuruhnya, dia di belakang. Ini pelajaran juga dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nabi Musa tidak menyuruhnya di depan, karena yang menuntun seharusnya di depannya. Ya, karena Nabi Musa tidak tahu jalan ke rumahnya, tetapi dia khawatir melihat wanita itu, maka dia di depan. Nanti kalau belok kanan, lempar saja batu ke kanan. Kalau belok kiri, lempar saja batu ke kiri. Ini pelajaran yang luar biasa dari Nabi Musa dan juga wanita ini. Sampai di rumah, kemudian diceritakan oleh Nabi Musa, cerita dia pengalaman hidupnya, maka bapak orang tua dari dua wanita ini mengatakan, la takhaf najauta minal qawmi zalimin. Sudah, jangan khawatir, engkau sudah selamat dari kaum yang zalim. Kemudian setelah beramah tamah dan nampaknya selesai pertemuan begitu saja, ternyata salah satu dari anak orang tua, bapak tua ini menawarkan kepada ayahnya, Rabbi ya abatis ta'jir, wahai ayahku, upahlah dia, ya, jadikan dia orang yang diupah. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Karena orang yang engkau pilih untuk menjadi orang upahan adalah yang paling baik, yang memiliki dua karakter. Yang pertama kuat, yang kedua amanah. Qawi dan amin. Dan ini ada pada orang ini. Makanya ayahnya paham. Lalu dia menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahkan dengan anaknya tadi. Ya, ini uridu an unkihaka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamania hijajin, dan seterusnya. Jadi ini muncul semua keberkahan-keberkahan tadi, dan ujung-ujungnya nanti adalah kerasulan yang dipilih oleh Allah, diturunkan wahyu kepada Musa. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa setelah berbuat kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu dan kesempatan yang sangat indah dalam berdoa adalah setelah beribadah, setelah melakukan ketaatan. Selesai kita dari pasal ini, ya, pasal tentang perumpamaan doa dan ta'awudz juga, meminta perlindungan kepada Allah dengan senjata, dengan pedang. Ya, perumpamaannya seperti pedang yang tajam dipegang di tangan orang yang kuat, kemudian tidak ada yang menghalanginya, maka saat itu pedang akan memberikan hasil yang luar biasa. Seperti itulah doa. Seperti itu pula lah doa. Dan mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan dengan membaca satu pasal tersebut. Dan ini yang perlu kita usahakan, kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan, bagaimana doa kita memiliki kualitas. Bagaimana doa kita berkualitas, yaitu dari doanya itu sendiri, kemudian dari kita yang berdoa, kemudian membersihkan diri kita dari penghalang-penghalang terkabulnya doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan petunjuk-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan takwa. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.